يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح. Seluruhnya dihitung oleh Allah sadaqatun la yaqbiduha, sedekah yang tidak putus-putus. Masya Allah. Sekarang kita paham kenapa pondok pesantren Tahfizul Quran Darul Azhar wal Hikam ini mulai memelihara kuda agar santri-santrinya lebih dicintai lagi oleh Allah. Setelah mereka bersama Al-Quran, mereka juga bersama dengan makhluk tunggangan yang paling Allah cintai, di mana ternyata hukum belajarnya adalah wajib. Masya Allah ya. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang agak sedikit berlebih, apa sabda Rasulullah, ma min rajulin illa haqqa alaihi ay yartabita farasan lidinillah idza ataqa dzalik. Tidak ada satu orang muslim pun bila Allah telah lebihkan rezekinya, melainkan muslim itu wajib memiliki satu ekor kuda yang dia siapkan untuk melayani agama Allah. Maksud melayani agama Allah apa? Mungkin untuk berdakwah, mungkin untuk perang di jalan Allah, mungkin untuk latihan, hanya sekedar latihan, melatih anak-anak muslimin kita menunggang kuda. Letakkan di pondok-pondok pesantren Tahfiz Quran. Maka ini hukumnya bagi orang yang diberi Allah kelebihan rezeki adalah wajib. Wajib punya seekor kuda. Di mana belanja tiap bulannya dia yang tanggung. Bapak ibu tidak wajib punya kereta. Tapi ada kereta cantik, bagus. Dapat menolong kita dan memudahkan banyak urusan kita. Tapi di akhirat bapak ibu tidak ditanya oleh Allah, kamu punya kereta apa tidak? Allah tak tanya. Tapi Allah tanya kita, kamu punya kuda apa tidak? Kenapa Allah tanya? Karena Allah lebihkan rezeki kita. Kalau orang yang memang rezekinya pas-pasan, hidupnya sederhana, tak ada kewajiban dia punya kuda. Tapi kalau dia sudah berlebih, dalam artian makan minumnya, kewajiban sekolah dan rumah tempat tinggalnya untuk anak-anaknya sudah oke, masih ada yang boleh dia tabungkan, dia simpan, dia putarkan untuk usaha dan lain-lainnya, maka maknanya dia punya kelebihan rezeki. Oleh karena itu dia wajib beli kuda. Kita kereta jauh, sanggup kita beli. Maka Allah tak terima alasan kalau kita tak sanggup beli kuda. Allah tak terima alasan. Bila ada di antara kita-kita ini, saya tak tahulah yang mana-mana. Di antara kita yang andai ada rezeki agak berlebih, belilah kuda, letakkan di pesantren. Biar dilatih di pesantren ini. Biar dipakai oleh anak-anak Tahfiz Quran. Mengalir pahalanya kepada yang punya. Di hari kiamat hisapnya lepas di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dia bebas dari hisap tentang kuda. Bebas. Masya Allah. Jadi ini hanya sekedar saya menggalakkan tentang masalah kuda ya. Judul tajuk kita malam ini bukan kuda lah. Ini hanya mukaddimah. Kenapa saya di mana berada, saya ingin bumi tempat saya berada ceramah hendaknya menjadi saksi saya menunggang kuda di atas itu. Saya semangat ke Terengganu, saya dengar ada kuda. Saya katakan, iya, saya datang. Kalau sudah ada kuda, saya cepatkan, iya. Ada tempat yang jauh, Pak, dekat Palu. Ada orang mengundang saya untuk ceramah. Saya kan tinggal di Sumatera Barat. Dua kali pesawat itu, lamanya 5 jam lebih di atas pesawat. Saya iyakan karena di situ ada kuda. Jadi kalau ada kuda saya lebih semangat datang ke sana untuk memenuhi panggilan jemputan ceramah. Itu tentang kuda. Sekarang tentang panah pula. Biar lengkaplah ayatnya tadi kan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Quwwah di situ dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim artinya adalah memanah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khayl. Berkuda itu nomor dua. Yang pertama memanah dulu. Quwwah. Ala innal quwwata ar-rabyu. Ketahuilah kekuatan itu ada dalam memanah. Coba tes orang-orang yang suka bodybuilding, orang yang badannya macam ni, panggil dia Pak. Suruh dia memanah, pasti gemetar tuh. Berat memanah tuh. Tapi ada orang-orang yang badannya biasa saja. Siapa namamu nak? Coba berdiri sekejap. Ini kan biasa badannya nih. Tidaklah apa namanya muscleman, eh? Tidaklah besar ininya karena bodybuilding, tidak ada. Tapi orang macam nih, kalau sering latihan, dia mampu mengangkat dan menarik anak panah kekuatannya sampai 50, 60, 70 lbs. Sementara orang-orang yang bodybuilding 35 lbs saja sudah macam ini dia. Saya laskar milik tentara Indonesia, ketika melihat saya memanah, anak-anak gadis saya memanah, dia nak coba pula. Padahal dia badannya besar. Memang laskar aktif, ya. Lalu dia coba pula, bergemetar dia. Macam mana ni? Maka saya katakan, Allah berfirman, kata Rasulullah, kekuatan itu ada dalam memanah. Kekuatan itu ada dalam memanah. Kekuatan itu ada dalam memanah. Terima kasih nak ya. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ibarat Allah yang kami muliakan tentang memanah ini. Apa sabda Rasulullah SAW? Hai Bani Adam, ketika kamu melemparkan anak panah, ketika kamu melemparkan anak panah, kena tidak kena, tepat tidak tepat, ditulis nama kamu sebagai penduduk jannah. Tapi syaratnya memanahnya jangan hanya sekali seumur hidup. Bila kita sudah start memanah, jangan pernah tinggalkan memanah. Memanahlah walaupun satu kali dalam satu minggu. Memanahlah. Memanahlah. Urmu wala tas'amu. Kamu memanahlah dan jangan putus asa. Jangan boring. Teruslah memanah. Kemudian hamba-hamba Allah, kata Rasulullah, akan dimasukkan ke dalam surga 3 orang hanya karena satu anak panah. Karena satu ero, dia masuk surga 3 orang. Yang pertama, orang yang membuat ero, di mana ero tersebut digunakan untuk menghidupkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang dia niatkan ero itu untuk orang-orang latihan. Yang kedua, orang yang membelikan ero, walaupun kita belum hebat memanah, tapi kita belikan. Kita bagi sama budak-budak tahfiz. Kita bagi sama para pemanah-pemanah sunnah. Nih, saya belikan 1. Saya belikan 2. Berapa kita sanggup? 1 bulan dibelikan 1 lusin. Hah? Bagi sama anak tahfiz Darul Azhar. Bagi sama anak tahfiz Darul Azhar. 1 anak panah saja, ini dapat memasukkan orang ke dalam surga. Artinya pahalanya besar. Hadis ini sahih. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa munbiluhu, orang yang mengambilkan anak panah, orang yang mengambilkan ero. Jadi setelah dilepas, ternyata ada orang, dia lari-lari ke situ, dia yang bantu ambilkan. Orang yang mengambilkan ini dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Jangan remehkan perkara memanah ya. Jangan remehkan perkara memanah. Kadang-kadang kita anggap memanah ini hanya sekedar sukan-sukan saja. Hanya sekadar sport biasa saja. Ternyata dalam panahan terkumpul pahala yang tidak dapat dihitung. Rasulullah bersabda, "Ma bainal gharadaini raudhatun mir riyadil jannah." Di antara 2 target panah. Jadi kita memanah ke sana, habis itu dari sana kita tarik balik anak panah kita. Di sini ada target lagi macam yang sedang dibuat di belakang ni. Ah, ini saya lihat di samping lagi disiapkan. Lapangannya itu target, ada tanah di mana nanti kalau meleset dari target dia akan mengenai tanah. Dari situ memanah lagi ke sini. Kata Rasulullah, ma bainal gharadaini raudhatun min riyadil jannah. Di antara 2 target memanah adalah taman, di antara taman-taman surga. Majelis ilmu ini taman surga apa tidak? Majelis ilmu taman surga. Ini hanya boleh kita buat ketika kita boleh mendatangkan guru untuk berceramah. Tapi kalau panah, tidak mesti harus mendatangkan guru. Hari-hari kita boleh buat. Allahu Akbar. Kita boleh bermain-main di antara taman-taman surga. Masya Allah. 1 lagi. Ketika kamu melemparkan panah, kena atau tidak kena, Allah tuliskan ridha untuk kamu. Ridha Allah untuk orang yang memanah itu. Jadi target kita bukan harus tepat dulu nomor 1, tetapi dapatkan ridha Allah. Ketika kamu mengambil panah, 1 langkah dosa kamu diampuni, 1 langkah derajat kamu dinaikkan 1 tingkat. Masya Allah, masya Allah. Ya, ini tentang memanah. Wahai hamba-hamba Allah, Lihat Imam Syafi'i. Setiap Imam Syafi'i minum air zam-zam, pasti Imam Syafi'i berdoa macam ini doanya. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Tepatkanlah panahan-panahanku. Masukkanlah aku ke dalam surga Firdausmu. Setiap kali Imam Syafi'i akan minum air zam-zam, pasti ini doanya Imam Syafi'i. Dan sejarah mencatat, Imam Syafi'i 10 euro diserahkan kepadanya, lalu dia memanah. Ke target manapun yang disuruh, jauh jaraknya, dekat jaraknya, dibagikan gantungan atau apa, dia akan tepat mengenai. Bahkan 1 euro dapat dibelah oleh panah, oleh anak panah Imam Syafi'i berikutnya. Walaupun target itu bergerak, Masya Allah, Imam Syafi'i bukan hanya hebat di ilmu, tetapi dia juga jago memanah. Inilah Imam Syafi'i. Apakah kita tahu imamnya para ahli hadis? Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam para ahli hadis. Sampai tua sekalipun, lebih 74 tahun umurnya, dia masih tetap memanah. Sehingga murid-muridnya bertanya, wahai guru, engkau sudah begini tua tapi engkau tetap memanah. Apa kata beliau? Lihatlah firman Allah di surat Al-Anfal ayat 60. Kewajiban memanah, apakah di situ ada batasan usia umur? Tak ada batasnya. Tak ada had usianya. Maka usia-usia kita ini, ini usia di mana kita seharusnya tetap memanah. Ayahanda saya masih hidup. Siapa yang di sini pernah jumpa ayahanda kandung saya? Ayahanda saya masih hidup. Usianya sudah 106 tahun. Alhamdulillah dia baca Quran masih terang lagi. Al-Qurannya Al-Quran kecil saja. Sebesar itu Al-Qurannya. Tanpa menggunakan kacamata. Dia mendengar masih terang lagi. Dengan izin dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayahanda saya ini, bila ada masa waktu, dia pasti akan memanah. Dia suka memanah. Masya Allah. Kadang-kadang, kalau dia lihat kita berkuda, dia pun nak minta naik kuda. Sehingga kita biarkan dia di atas kuda. Sudah setua itu. Memang perintah Allah surah Al-Anfal tidak pernah ada batas usia. Maaf Bapak Ibu, saya pakai sepenuhnya bahasa Indonesia. Ini paham semua kan? Nah, karena kan ada sedikit perbezaan bahasa Indonesia dengan Malaysia. Biar lancar saya bicara maksudnya. Ya. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Uqbah bin Amir, sahabat Nabi, dalam usia yang sudah sangat sepuh, rambutnya sudah uban semua, janggutnya sudah uban semua, ternyata beliau tetap melatih dirinya memanah, memanah, memanah, sampai beliau meninggal. Begitulah seluruh sahabat-sahabat. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, bapak-bapak khususnya, ada memanah tidak? Kemana ini? Sementara ini perintahnya jelas, wajib hukumnya. Kalau macam itu, wajib beli panah. Wajib melatih diri memanah. Wajib melatih diri memanah. Dan Pak, awal-awal saya belajar memanah, tiap sebentar patah ero saya. Tiap sebentar patah, karena meleset terus. Tapi lama-lama, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dua hari ini berturut-turut di pesantren saya, Kota Payakumbuh, di Payakumbuh, diadakan sukan memanah tradisional seluruh Indonesia dengan perbezaan usia. Alhamdulillah, santri-santri saya dengar ada dua orang yang menang. Juara satu, peringkat nasional. Kemudian anak gadis saya juga menang. Anak bujang saya kecil yang usianya baru 9 tahun juga menang. Alhamdulillah. Jadi, kaum muslimin yang kami muliakan, istri saya sudah mulai latihan memanah di atas kuda. Kudanya sedang melaju. Sudah lari, sudah mulai memanah. Karena ini Masya Allah kita latih terus keluarga kita memanah. Ini perintah. Kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, seorang ayah wajib, wajib melatih anaknya. Seorang ayah wajib baginya untuk anaknya 5 hal. Memberi nama anak yang bagus. Diawali dengan carikan mak yang bagus. Mak yang solehah. Calon-calon daripada maknya anak-anak kita. Yang kedua, beri dia nama yang bagus. Yang ketiga, berikan dia pelatihan berkuda sampai mahir dia di atas kuda. Yang ketiga, latih dia memanah sampai dia hebat memanah. Yang keempat, berenang. Nah ini, lima ini adalah kewajiban seorang ayah untuk anaknya. Macam mana, Pak Ustaz? Kami, anak kami sudah besar-besar, sudah terlanjur, Pak Ustaz. Dan kami pun belum pandai lagi berkuda. Kalau macam itu, antarkan anak kita ke tempat di situ ada pelatihan kuda. Antarkan anak-anak kita di situ ada pelatihan memanah. Belikan mereka. Saya 16 orang anak saya, Pak. Alhamdulillah. 8 laki-laki, 8 perempuan. Alhamdulillah, April besok anak saya jadi 17. Nah, yang sudah mulai aktif memanah, sudah 12 orang anak saya sudah mulai aktif memanah. Saya belikan semuanya, panah tradisional, panah standar untuk sukan, dan panahan yang sifatnya memang untuk hiburan. Ya, ini saya belikan semua. Sebagaimana saya alhamdulillah punya 18 ekor kuda. 18 ekor kuda, bukan ekornya saja, dengan kepala sampai badannya. Ya. Ini saya jadikan anak-anak saya semuanya punya tanggung jawab. Untuk kamu ini kudanya, untuk kamu ini kudanya, rawat, jaga, pelihara kudanya, ya, sehingga dia tahu mulai dari tahi kuda sampai kepada kutu kuda, penyakit kuda sampai ke kebaikan kuda, dia harus tahu. Kenapa? Ini perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isya kita masuk pukul berapa? Nanti isya masuk, kita sembahyang isya dulu, baru kita mulai pengajian. Ayo, mulai pengajian. Jadi ini tak mengaji kan nih barusan nih? Ini ngaji nih. Tapi saya akan antarkan sedikit. Paling pada isya setengah jam lagi saya tambah. Jangan khawatir lah. Jangan lama-lama. Ustaz, kami sudah mengantuk nih. Belum makan malam lagi. Saya bagi tahu pada bapak ibu semua. Saya juga tidak pernah makan malam. Alhamdulillah. Saya selalu makan nasi. Jadi jangan cemas. Tidak usah makan malam. Tidak akan apa-apa. Kita akan makan nasi malam nih. Ya. InsyaAllah isya kita pukul berapa? Masuk. Nah, kita sembahyang dulu ya. Kita sembahyang dulu biar habis itu tenang. Kita lanjutkan setengah jam, habis itu kita soal jawab. Nah, soal jawab. InsyaAllah ta'ala. Ini mukadimah. Saya yakin saya tidak akan sekali ini kemari. Saya sudah jatuh cinta ketika mengetahui di sini nama Tafis yang ada kudanya. Lengkap sudah. Di sini ada santri-santri Tafis, calon-calon keluarga Allah, wali-wali Allah, dan juga ada makhluk-makhluk kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada bunda lagi di sini, Ustazah Wahidah, Masya Allah, yang sudah menganggap saya seperti anaknya. Makin jatuh cinta saya di sini. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan kita makin sering silaturahmi kemari ya. Nah, saya akan memberikan banyak perkara-perkara yang saya boleh tahu kepada seluruh jamaah yang saya muliakan. Mari kita salat isya dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.